pesta tak ada yang datang, hanya kau sendirian. Musik menghentakkan kesepian, ya tak ada yang datang. Dengar, kau punya aku. Besar takkan sama.